pisan ngaku ui kuliae. Omong sopan masa kini sandangane. Ngaku di Joko tiba epitu si tenane. Rujak pake mara ake cepet kikis. Krimis krimis tanpa mantol jare ben isis. Senengane gareng lan bakong. Nunggang andong kusire galak untune opong. Ngalam donya isine mawarna-warna jarene serba terlalu luwe becek dilaleke. Jare kanca kepinteran ora api bajute. Bisa-bisa hobi guyang guyu dewe. Rujak lerak isine atos susah dikletak. Rompi keplak menggos-menggos semaput ngletak. Ngalam donya isine mawarna-warna jarene. Loro mata dokter untule nambake. Cekal polisi lagi nyopet neng pasar wage.